dengan adik makin sayang. Anjirin adik do abang, becek doang adik gak kerasa. Sampelin dede do abang, bikin dede banjir bandang. Daripada sama juragan tempang lagi. Tapi bilangnya di sini dan subscribe channel gue di sini. Terus follow Instagram gue juga ya.